sakiti hatimu. Ku bersungguh di hadapanmu, sengaja ku sakiti hatimu. Seperti kau menyakitiku, sengaja ku sakiti hatimu. Sengaja ku pilih.